وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, para jemaah sekalian yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih bisa kita nikmati. Mudah-mudahan menjadi saksi yang meringankan kita nanti di hadapan Ilahi. Semoga tak satu pun kita kecuali diterima amal ibadahnya, dikabulkan doa, harapan dan permintaannya. Amin. Dan ditambah lagi pada selesai sholat, kita makmurkan pula masjid ini dengan majlis yang mudah-mudahan menambah ilmu, meningkatkan iman dan menambah amalan. Semoga ketika kita berpisah Allah berikan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita tak pernah lupa dan lisan kita tak pernah bosan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang menjadi ikutan dan teladan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat, bukan yang suka mendebat atau banyak mencari dalih sehingga tidak berdirinya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita sama-sama belajar pada pagi ini bersama Imamus Sunnah wa Nasirul Hadis Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, Imamun min A'immatil Muslimin. Belajar kita dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, merupakan Imam Sunnah yang bergelar Nasrul Hadis, penolong hadis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita memahami ilmunya dan mencintainya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih dari bab ma abanallahu li khalqihi min fardhihi ala rasuli ittiba'a ma auha ilaihi. Bab Allah menerangkan kepada makhluknya bagaimana Allah mewajibkan kepada Rasul untuk mengikut apa yang dia wahyukan kepadanya. Jadi Nabi tidak mengikut keinginannya, apalagi keinginan masyarakat sekitarnya. Kita kan sering di situ masalah, dah paham ini benar, cuman adat dan kebiasaan tak bisa ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan meninggalkan adat kebiasaan, keinginan masyarakat, atau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sendiri dihadapkan juga pada pilihan yang sulit ini, antara diperintahkan Allah lalu dia ikuti, dan konsekuensinya tidak sedikit adat kebiasaan yang wajib ditinggalkannya. Kalau bertentangan, ya harus ditinggalkan salah satunya. Maka Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi. Karena apa? Karena merubah keadaan yang tidak diridai Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat sering dai dihadapkan pada ini. Bahkan masya Allah dengan lisannya kita mengatakan apa namanya mengakui benar itu sunnah Nabi, benar itu ini tidak disunnahkan Nabi, ini tidak syariatkan, tapi apalah masyarakat inginnya begini. Maka Nabi dilarang untuk mengikuti itu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i ayatnya, ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu dan jangan ikut keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui, maksudnya tidak berilmu di sini, ilmu yang Allah turunkan. Kalau tidak, kita banyak yang tahu daripada apa banyak yang kita tahu kan, tapi tak berdasarkan yang diturunkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa masyhida lahu bihi ittiba'a umira bihi. Kemudian Allah juga jelaskan Nabi bahwa beliau saksikan Nabi mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi sudah diperintahkan dan Allah sendiri rekomendasikan Nabi itu sudah mengikuti apa yang diperintahkan. Wa min hudahu, dan bahwa Nabi itu berada di atas hidayah. Berarti Nabi itu tak sesat. Ya, selain hidayah kan sesat kan? Nah, berarti ikut hidayah. Wa anahu hadil liman ittaba'ah, dan Nabi itu memberi hidayah bagi yang mau mengikutinya. Ya, bagi yang mau mengikut. Maka ittiba' itu wajib. Kalau kita ingin dapat hidayah. Tapi kalau seandainya anak dapat hidayah tapi tak mau ittiba' Nabi, tak mau ikut Nabi, maka hidayah akan jauh. Karena Nabi sendiri ngikutnya. Nabi sendiri ngikut kepada apa yang diwahyukan kepadanya. Sampai pada riwayat dari riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah ini, qala akhbarana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami berita ini Sufyan. An Salim, dari Salim, itu Salim Abu Nawar Al-Madani maula Umar bin Ubaidillah, dan maula Umar bin Ubaidillah ibn Rafi'. Sami'a Ubaidullah ibn Abi Rafi', dia mendengar Ubaidullah bin Abi Rafi' yuhadithu an abihi, menyampaikan hadis dari bapaknya yaitu Abu Rafi', maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Nabi alaihi salatu wasallam yang dimerdekakannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fa yaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Jangan sampai aku temukan. Ini Nabi menguatkan dengan nun taukid. Nun taukid la ulfiyanna. Jangan sampai aku temukan ahadakum, seseorang dari kalian, berarti umat Islam, dari umat Islam sendiri, muttaki'an ala arikatihi, sambil bersandar di atas sopanya, ya'tihil amru min amri, datang kepadanya perintah di antara perintahku, mimma amartu bihi, yaitu yang aku perintahkan melakukannya, au nahaitu anhu, atau aku larang melakukannya. Fayaqul, lalu dia menjawab, la ajri, ini saya tidak mau tahu, ma wajadna fi kitabillahi taba'na, yang ada dalam Al-Quran, kitabullah, itu yang kami ikuti. Seolah-olah baginya hadis Nabi SAW tidaklah diperlukan. Jadi jangan sampai ada. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menolak Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam dengan alasan ini tidak ada dalam Al-Quran. Kembali ke pokok permasalahan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ingin jelaskan bahwa, tidak akan beliau jelaskan lagi, bahwasanya di antara hadis-hadis itu ada yang tidak ada sama sekali secara tekstual hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini ditinggalkan dalalahnya, walaupun diterima secara nas bahwa ini dari Nabi, cuman tidak diamalkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak, ini juga punya kekuatan hukum seperti hadis-hadis yang ada asal hukumnya dalam Al-Quranul Nul Karim. Masyaallah kiram, ini jangan sampai terjadi. Dan di sini juga secara eksplisit terkandung bahwasanya jangan sampai ada yang menolak hadis, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin teksnya diterima tapi maknanya tidak diterima. Akhirnya yang diterima adalah makna yang kita inginkan, bukan makna yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Gimana lagi, jangankan as-sunnah, Al-Qur'an sendiri juga sering dipalingkan dari makna yang aslinya. Yes, makna yang asli dipalingkan. Bagaimana pula dengan hadis, bagaimana pula dengan pendapat ulama, sehingga tidak sedikit klaim mengklaim bahwasanya ini pemahaman sahabat, ini pemahaman ulama ini dan itu. Karena apa? Karena perkataan Allah saja diputarbalikkan, dipelintir maknanya, apalagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkataan dan pendapat ulama-ulama. Sehingga tidak sedikit, antum akan lihat nanti yang golongan ini mengklaim, misalnya Syiah mengklaim Ali bin Abi Thalib imam pertamanya, imam mazhabnya gitu ya. Dan ada pula yang nanti, dan kita kaum muslimin tentu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam kita juga. Imam kita. Tidak mau berimam sama Ali. Imam kita. Min a'immatina. Imam kita. Oleh sebab itu Ibn Hubairah Asy-Syafi'i Al-Hanbali. Coba lihat. Asy-Syafi'i Al-Hanbali. Jadi dia masuk mazhab Syafi'i juga dan masuk mazhab Hanbali juga. Ini tidak lulus di Indonesia. Indonesia wajib bermazhab Syafi'i. Kalau ada Hanbalinya, tidak ahli sunnah. Ini aneh bin ajaib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibn Hubairah Al-Syafi'i Al-Hanbali Al-Yamani mengatakan la natruku aliyan ma'asyiaati. Kita tidak tinggalkan Ali bersama orang Syiah. Li'annana ahakku bihi minhum. Karena kita lebih berhak dekat dengannya daripada mereka. Mereka banyak berdusta kepada Ali bin Abi Thalib dan atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan wala natruku syafi'iyya ma'al asyairah. Dan kita tidak tinggalkan pula Imam Asy-Syafi'i bersama Al-Asyairah. Karena Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Ibn Hubairah Al-Syafi'i Al-Hanbali Al-Yamani mengatakan bahwa kita lebih berhak dekat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dia sendiri tidak setuju dengan ilmu yang dengannya dibangun oleh Al-Asy'ariyah akidahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan jangan sampai mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kelam, karena yang terang dengannya menjadi kelam. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan beliau sendiri yang banyak bermujadalah, berjidal, bermunazara dengan induk-induknya ahlul kalam, misalnya Hafs al-Fard al-Karabisi. Ini kan pembesarnya ilmu al-mutakallimin Hafs al-Fard, berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafs al-Fard mewakili ahli al-kalam dan Asy-Syafi'i mewakili ahli as-sunnah. Maka pada asalnya dulu ahlul kalam bukan mengaku ahli sunnah, Allah musta'an. Mereka mengaku sebagai ahli al-kalam yang menengahi antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lama kelamaan akhirnya bergeser juga gelar ini. Gelar ini menjadi bergeser menjadi ahli al-kalam seolah-olah adalah ahli sunnah yang asli, yang menegakkan sunnah, ahli sunnah yang palsu. Lucu juga ya. Yang mempreteli sunnah ya dengan berbagai takwil lalu berujung tidak diyakini beritanya dan tidak diamalkan perintahnya dan jarang ditinggalkan larangannya sampai harus negosiasi yang sangat sengit dulu. Pokoknya perintah kalau bisa jangan sampai wajib supaya bisa ditinggalkan. Kalau yang larangan usahakan jangan sampai haram supaya bisa dikerjakan. Pokoknya sampai makruh sajalah ya. Yang makruh itu kan boleh dikerjakan, tak berdosa. Kalau ditinggalkan baru berpahala. Kita tak perlulah pahala, yang penting jangan sampai berdosa. Kalau sunat, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Yang penting asal tak berdosa sajalah, dah cukup. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kalau dengan berita juga seperti itu, ini perkataan Nabi, oh indah, maknanya makna yang tersimpan, bukan makna yang terlihat. Jadi ditakwil lagi, sehingga secara nyata tidak terlaksana dan tidak diyakini apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Al-Karabisi ini banyak menelurkan karabisi-karabisi yang lain. Berarti nanti lahir dari Hafs Al-Far Al-Karabisi, lahir lagi Al-Walid Al-Karabisi yang dikenal salah satu orang hebat ahli kalam di masa itu, ya, di masa Imam Syafi'i dan masa Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Kemudian Al-Walid Al-Karabisi menjelang meninggalnya seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashabil Hadis, Syarafu Ashabil Hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Al-Walid Al-Karabisi ini menjelang meninggalnya memanggil anak-anaknya. Lalu dia katakan, wahai anak-anakku, tahu tak kalian orang yang lebih ahli dari dalam ilmu kalam daripada ayah? Mereka jawab, enggak ada. Karena memang dia pakar ahlinya. Dia yang pertama, ya, dia yang paling hebat di masanya. Taib, apakah kalian ragu dengan keahlian saya? Mereka jawab, enggak, kami enggak ragu. Taib, kalau gitu, kalau saya berwasiat, kalian mau terima? Jawabannya tentu. Kalau dah nak mati kan, tak ada yang menggeleng tu kan. Disuruh nikah lagi, apalagi kan. Semuanya mengangguk. Kami mau terima. Lalu dia bilang, alaikum bi ashabil hadis. Ikutilah jalannya ashabul hadis. Li'anni aral haqqa ma'ahum. Karena saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka. Ini wasiatnya. Wasiat ayahnya yang merupakan pakar ilmu kalam di masanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Al-Walid Al-Karabisi ini akhirnya diwarisi pula ilmunya oleh Karabisi yang lain, yaitu Husain Al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad. Awalnya dia dekat dengan Imam Ahmad, tapi karena mempelajari ilmu kalam akhirnya berpisah jalan dengan Imam Ahmad. Cuma sayang, orang-orang yang datang belakangan membanggakan dia. Lihat Husain Al-Karabisi, ahli hadis. Memang di awalnya ahli hadis, cuma dicampur dengan hadas akhirnya dominan hadasnya. Kan kita sebutkan, ini air putih satu gelas, masukkan setitik oli oplosan, namanya air oli. Iya tak? Kalau masukkan air mawar satu tetes, namanya air mawar. Masukkan alkohol setetes, berubah jadi air alkohol. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia ditinggalkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya mendekatinya. Cuma sekarang ada yang mengatakan ini produk Imam Ahmad, ini produk Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i, dia lupa di mana murid-murid Imam Ahmad yang ratusan, bahkan ribuan. Di mana murid-murid Imam Syafi'i yang lain yang ratusan, yang tidak mengikuti cara Husain Al-Karabisi tersebut. Sehingga dinisbatkanlah, oh, Husain Al-Karabisi bersambung sanadnya ke Imam Asy-Syafi'i, bersambung sanadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal dari ratusan itu, ini satu yang ganjil. Terus suka yang ganjil-ganjil ya. Suka yang ganjil, ganjil yang aneh-aneh, yang penting sepakat sama sama kita. Lalu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bersambung sanadnya. Ahmad kan bersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana murid Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Salim bin Ahmad, Al-Khallal dan Asy-Syafi'i dan lain-lainnya? Kemana mereka? Kenapa yang satu ini disebut kepada Imam Ahmad? Sama. Kalau gitu nanti Al-Hasanul Basri juga punya murid, tokoh-tokoh Mu'tazilah, bahkan pendiri Al-Mu'tazilah. Lalu dikatakan ini sebersambung sanadnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Di mana murid-murid Hasan Al-Basri yang begitu banyak ribuan, lalu kita tonjolkan, ah, inilah produk Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini sesungguhnya ketidakadilan dalam menukil sejarah. Ini perlu dijernihkan, karena tidak sedikit menganggap dia sebagai pembawa bendera ahlis sunnah. Belajarnya sama Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Padahal di antara seratusan atau ribuan murid Ahmad, ini yang ganjilnya. Ini yang ganjil sendiri. Ya, tuan-tuan suka yang ganjil-ganjil memang ya. Ya, lalu disebutkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai aku temukan seseorang nanti sambil duduk di atas sofanya, lalu dia datang kepadanya perintah di antara perintahku, lalu dia jawab, Al-Quran lebih tinggi, Al-Quran sudah lengkap, maka kami tidak tahu ini, yang penting Al-Quran kami ikuti. Ini adalah qawlul haq yuradu bihil batil. Perkataannya benar. Ya, kita Al-Quran lebih tinggi dari sunnah. Kan sering juga kita dengar ketika kita banyak menyebut sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah terus ya. Ya, akhirnya tukang sunat kita jadi. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat, bukan seolah-olah sunnah lebih tinggi dari hadis. Tidak. Sunnah lebih tinggi dari Al-Quran. Bukan. Al-Quran tetap lebih tinggi. Cuman masalahnya sekarang, antum, dasar negara kita apa? Tidak apel nombornya. Pancasila. Undang-undang dasar kita? 45. Antum bekerja di kantor sebagai ASN. Antum lebih sering membahas undang-undang dasar 45 atau peraturan turunannya? Hah? Yang kontraktor tunjuk tangan. Ketika bicara tentang sebuah kontrak, proyek, yang dibahas undang-undang dasar 45-nya atau peraturan PP nomor 50? Enggak tahu juga ya. Hah? Pasti peraturan pemerintah nomor 50 yang dibaca. Undang-undang dasar 45 di saat terjadi khilaf dalam penafsirannya baru balik ke situ gitu. Sama. Sekarang Al-Qur'an aturan dasar. Ya, tapi tanpa maksudnya menyamakan tidak. Ya, tanpa maksud menyamakan, salah paham pula, nanti salah nukil pula tuan-tuan ya. Kalau ada yang tidak jelas, tanya ke saya langsung ya. Yang tafsirkan sendiri. Nah, Al-Quran memuat hukum-hukum dasar. As-Sunnah, di sana ada hukum dasar dan hukum teknis. Tentu biasanya kita akan bahas Sunnah lebih banyak atau Qurannya? Ya, Sunnah. Bahkan ketika membahas Al-Quran, mesti dengan As-Sunnah. Itulah sebabnya lahir perkataan Imam Asy-Sya'bi dan Makhulus Syami yang mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Maknanya asal ada dalam sunnah, antum amalkan, insyaallah teramalkan Al-Qur'anul Karim. Tetapi kalau dalam Al-Quran saja, tanpa sunnah, antum tak bisa mengamalkan Al-Quran, apalagi sunnah. Jelas ya? Sama, kan saya tanpa menyamakan, tapi sebagai analogi dan pendekatan, antum amalkan peraturan pemerintah, antum otomatis mengamalkan undang dasar 4, Abad 5, karena biasanya baru keluar peraturan pemerintah itu setelah disinkronkan, ada istilahnya, apa istilahnya, mengingat menimbang itu apa? Tidak ada istilahnya itu. Konsiderasi hukumnya, ya. Harus ada itu dulu. Baru turunan-turunan di bawahnya mengikut. Jadi tidak usah lagi. Kenapa tidak bahas undang-undang 45? Itu ketika terjadi khilaf kita dalam penafsiran. Baru kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan itu yang dibahas setiap hari. Betul kan? Jelas? Karena aturan pelaksanaan itu lebih banyak kita lebih banyak kita bahas dari aturan umum. Sekira pendekatan ini boleh dipakai ini enggak? Kalau bikin masalah kita tinggalkan aja. Ya, kalau bikin masalah ini mohon paham, kita kadang-kadang kalau salah bicara, orang cari yang salah itu bukan yang betul. Hah? Ya, orang suka cari yang salah itu. Padahal seperti kata Ibnu Sirin, zulmuka li akhik an tazkura syarra ma indah wa taktumu khaira, adalah zalim kepada saudaramu engkau cari-cari yang terburuk daripadanya, kebaikannya selama ini kau tinggalkan, aku kesembunyikan. Mustahil lah, selama kita belajar ini tidak ada yang baik dari dasmannya, ya. Tidak pernah antum ikut menyebarkannya, nge-share-nya. Ini nampak tuh kan, nampak ya, ini baik, tidak di-share. Pas ada satu, wih, kemarin dia ini, ada langsung di-share. Ini zalim, ya. Walaupun hak yang antum katakan, walaupun benar yang antum katakan. Kenapa? Mencari yang terburuk, lalu di-sharekan. Apalagi dengan niat memprovokasi umat. Jangan sampai dekat-dekat. Allah musta'an. Jangan buat dah. Bahaya. Sebanyak itu kebaikan, antum tak pernah ikut menyebarkan. Pas ada keburukan, yang belum tentu buruk, karena antum yang menafsirkan buruk. Lalu, diinikan. Jadi kalau ada masalah, kasih tahu dan ya. Nanti saya cabut lagi insyaAllah ta'ala. Kau muslimin dan muslimat. Jadi sunnah itu lebih banyak mengatur teknis daripada Al-Quran. Imam Syafi'i sudah jelaskan ini kemarin. Ya, ketika membagi Al-Quranul Karim, ayat-ayat keterangan Allah dalam Al-Quranul Karim, ada yang bersifat tekstual, lalu sunnah menguatkan, ada yang bersifat mujmal, lalu Al-Quran menjelaskan. Ya tak? Ada yang sama sekali hukumnya tak ada Al-Quran, lalu ada tersendiri dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, siapa tadi Sufyan? Ibn Uyainah, guru Imam Asy-Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad. Guru Imam Syafi'i dan guru Imam Ahmad. Jadi di sini dia seangkatan ini, seangkatan. Dan ini bisa saja terjadi. Saya dengan sebagian guru saya di Madinah, seguru juga. Ya, tapi tidak mengurangi hormat kita pada guru kita. Jelas? Imam Ahmad berguru pada Sufyan ibn Uyainah, sebagaimana gurunya Asy-Syafi'i, guru Imam Ahmad kan Asy-Syafi'i, berguru juga pada Sufyan bin Uyainah. Saya misalnya di Madinah, guru saya Syanu, murid daripada guru saya lagi. Ya, kalau dalam hadis misalnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yaitu guru besar hadis di Madinah, ya, yang majlisnya ma'ruf di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah kami menamatkan Sunan Nasa'i bersama beliau selama 3,5 tahun. Dan dalam sepekan hanya 5 hari. Tentu sekali sebulan. Ini sering sekali Ustaz Dasmani ngisi. Ya, kami hanya sekali sepekan itu 5 hari. Ya, sepekan 5 hari. Baru tamat 3,5 tahun. Tamat satu kitab Sunan Nasa'i, kecuali sebagian juz pertama kami datang terlambat. Nah, masyaAllah kiram dirahmati Allah. Murid-muridnya banyak yang guru saya. Banyak, mungkin sebagian besar guru saya murid beliau. Jadi di sini kita seguru dengannya. Sebagaimana misalnya Syekh Athiyah Muhammad Salim Faqihul Madinah di zamannya, dia juga murid-muridnya guru-guru saya. Sudah profesor pula mana murid-muridnya. Jadi ini biasa. Jadi Imam Asy-Syafi'i berguru pada Sufyan bin Uyainah. Ahmad berguru pada Sufyan bin Uyainah dan pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Maka betullah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yakunul muhaddithu kamilan. Seorang yang ahli hadis takkan sempurna ilmunya hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu sampai dia mengambil dari orang yang lebih tinggi daripadanya. Wa mimman huwa mithluhu, dan yang seangkatan dengannya. Wa mimman huwa dunahu, dan dari orang yang di bawah ilmu daripadanya. Jadi kita tidak ada istilah dalam ilmu, tidak ada istilah asal senior harus didengar terus, junior tak boleh, tidak boleh didengar. Ini keliru. Ada senior junior, ada memang. Cuman ada yang kita dapatkan di junior tak dapat pada senior. Guru kami Syekh Anis Tahir Al-Indonesi, rahimahullah taala, sering mengulang-ulang dalam kuliahnya, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai yang kecil apa yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Betul kan? Maksud misalnya, contoh, ikan kopi itu enggak ada di Selat Melaka, enggak ada. Yang ada di sungai Kampar. Apalagi kopi enggak bertulang. Itu hanya ada di kuo, ya kan? Belajar kita sama orang kuo itu. Ya sebanyak ini orang yang ada di Sungai Kampar ini belum berhasil menemukan kopi enggak bertulang, kecuali orang kuo. Ini catat tuh dalam Guinness Book kita. Nah, dalam masjid apa? Muri ya. Nah, kopi enggak bertulang. Ikan apa lagi? Bawung gitu. Ini juga tidak ada di Arab Saudi. Ya, tidak ada. Mungkin di sungai lain pun banyak dicari. Kalau kawan-kawan di Jawa, katanya Jawa tidak ada bawung kan? Ada bawung. Sudah dibudidayakan. Aslinya tidak. Aslinya tidak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rujat rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Barangkali kau dapatkan di sungai sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Maka oleh itu Imam Ahmad ketika berangkat dari Baghdad pergi ke Yaman menemui Abdul Razzaq As-San'ani, penulis Al-Musannaf, lalu dari Yaman dia berniat ke Makkah mencari ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Di kesempatan yang sama bertemu pula dengan Imam Asy-Syafi'i, punya majlis di Makkah. Akhirnya dia pindah ke majlis Imam Asy-Syafi'i. So, Yahya bin Ma'in, teman sejawatnya yang kemana pergi selalu ikut, karena Yahya bin Ma'in ini di samping talibul ilmi yang mujtahid, duitnya banyak. Jadi kita boleh teman sama yang ya numpang aja, tidak apa-apa, duitnya banyak kan, tidak masalah. Ada untuk ilmu kan, tidak apa-apa kan, nempeng aja dia. Ya, kita tidak punya mobil, dia punya mobil, ngaji besok bang ya, gitu aja terus. Nah, habis itu diajaknya sarapan. Allah Ustaz, ini bikin malu kita jadi Ustaz ya. Ini numpang. Jadi Imam Ahmad rahimahullah selalu dengan Yahya, bukan karena itu, tapi artinya Yahya itu butuh Ahmad dan Ahmad butuh Yahya rahmatullahi alaihima. Dan kemana-mana selalu berdua menuntut ilmu. Dan Yahya bin Ma'in, karena Allah berikan kepadanya warisan yang besar dari orang tuanya, sampai tersebut uang yang dia dapat dari warisan orang tuanya hanya lebih kurang 350 ribu dinar. Coba kalikan Pak, 2,5 juta. Ayo, antum bingung ya? 350 ribu dinar kali 2,5 juta. Biar tidak payah lah, 2 juta aja lah. Kita turunkan 2 juta kali 3,5. Bukan 7 miliar. 700 ribu juta. 700 ribu juta. Saya tidak punya miliar, makanya saya bilang juta. Duit saya paling banyak juta cuma. Nah, jadi saya bilang 700 ribu juta. Berapa itu? 200 miliar ya. Antum punya miliar nampaknya. Hah? Saya tidak pernah ngitung duit saya 1 miliar, jadi pakai juta aja. Hah? Seperti Imam Ahmad menghafal 1000 hadis. 1 juta, karena hafalan saya tidak sampai 1 juta. Jadi madu bilang 1 juta. Kau muslimin dan muslimat dirahmati. Kita itu aja. Jadi 700 ribu juta. Berapa itu? 700 miliar. Dan itu habis untuk nuntut ilmu. Jadi bagi tuan-tuan yang berpunya, ini bukan yang tidak berpunya ini, bagi tuan-tuan yang berpunya, jangan sekali-kali bilang biaya pendidikan agama itu mahal. Belum ada yang seperti Yahya ibn Ma'in, Rabi'atul Ra'i, murid kesohor, guru kesohornya Imam Malik di Madinah, ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya sedang mengandung, 30 ribu, tidak 300 ya, 30. Pergi murawatah di perbatasan, berjihad di perbatasan. Tidak pulang-pulang, sampai anaknya bujang. Tapi bujang sudah penuh dengan ilmu. Ketika pulang, sampai di rumahnya, ya pas ketemu masuk rumah kan, dipukul sama anaknya sendiri. Ini tamu siapa ini? Lalu dia bilang, saya pemilik rumah ini. Tidak ada, ayah saya sudah lama meninggal katanya. Akhirnya terlihat oleh ibunya, oh betul itu ayahmu. Itu ayahmu. Tidak lama, akhirnya dia nanya. Tentu biasalah, suami nanya uang yang begitu banyak kan. Kan tidak habis itu. Kalau 30 ribu berapa miliar? Iya 7 miliar ya. Kali 2,5 tadi. 7 miliar. Habis enggak 20 tahun. Kepada nengok saya. Antum merasa sebulan berapa? Jangan dikasih tahu. Iya, anggap 10 juta sebulan, setahun berapa? 10 juta sebulan, setahun berapa? 120. 10 tahun? 1,2 miliar. Sah? 20 tahun? Hah? 24 miliar ya? Habis jadinya. 2,4. Ah. Padahal 7 miliar. Kira-kira habis enggak selama itu untuk belanja? Itu kalau istri dapat 10 juta sebulan, udah mahal atau belum? Udah kaya apa belum? Udah kaya itu. UMK berapa sekarang? 3 juta. Uang rokok berapa dari 3 juta? Bagi yang merokok ya, belanja untuk istri paling 1,5 juta sebulan kan? Betul kan? Iya paling-paling dikasih 400 sebulan minggu. Sepekan 4 kali 4 1,6 juta. Yang 1,6 juta 400. Biar apa? Biar rokok. Kau muslim dan muslim. 10 juta teman. Baru dia tanya, uang kemana kemarin? Uang yang kemarin kemana? Tidak habis itu masih ada. Malum dia baru pulang kan. Istrinya yang bijak, dibilang habis nanti sedih lah abang baru pulang. Dibilang masih ada, memang tidak ada lagi. Akhirnya bang, nanti abang sholat di Masjid Nabawi, nanti setelah itu baru adik kasih tahu nanti. Maka pergilah suaminya sholat ke Masjid Nabawi, dilihatnya lautan manusia, dan di depannya Rabi'atul Rahi sedang memberikan kajian. Rasanya sebagai orang tua gimana ya? Nah, antum tidak suka ya? Ya, puluhan ribu atau ribuan orang sedang mendengar kajian anak antum sendiri. Tidak suka? Ini buang-buang waktu kamu katanya. Nah, pasti semuanya terharu. Berapapun yang dikeluarkan, siap. Setelah itu baru dia pulang. Nah, apa yang abang lihat? Dilihat anak kita, Masya Allah. Ya, tidak sia-sia aku memilih dirimu. Nah, ini itu lagi keluar bahasa-bahasanya. Tidak sia-sia aku memilih dirimu. Karena bisa tanpa ayah pun bisa menjadikan anak hebat. Lalu dia tanya, mana yang lebih suka? Uang 30 ribu tadi atau anak ini? Kata dia, lupa kenal saja uang yang 30 ribu itu. Karena yang 30 ribu mudah dicari. Yang seperti ini, payah dicari. Akhirnya dia, itulah uang yang saya habiskan untuk mendidik anak kita. Kira-kira besar tidak dana pendidikannya? Besar. Oleh sebab itu, jangan pelit dalam pendidikan. Jangan pelit dalam pendidikan. Dan bagi yang tak mampu, mestinya dimampu, dibantu oleh yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan membantu yang tidak mampu. Nah, kan sebagian pondok menerapkan subsidi silang. Ada yang gratis, ada yang bayar mahal. Ada pula yang menyerahkan kepada orang tua. Ya, bayar 20 juta silakan, 30 juta silakan. Insya Allah tak rugi. Ini investasi yang tidak rugi. Ya, sering kita Ini kan dengarkan kritikan, kok sekolah agama mahal. Terus antum masuk ke kedokteran mahal enggak? Ada yang baru masuk anaknya ke Unpad baru bayar 400 juta untuk masuk ke kedokteran. Pas masuk pesantren, uang pembangunan setahun tuh bukan uang muka. Kalau sana kan 400 juta kan uang awalnya kan, pangkalnya. Ini uang pembangunan setahun 10 juta. Saya minta kurang sama ustaznya. Ustaz tidak bisa, tidak kurang Ustaz. Pasalnya kakaknya baru masuk Unpad 400 juta. Tidak bisa diansur. Nah, ini boleh tidak diansur 10 juta? Subhanallah. Gimana nak hasilnya nanti orang hebat? Karena kita sendiri yang menurunkan nilai Al-Quran dan hadis itu sendiri. Apa paling-paling belajar Quran hadis semua. Di sana orang belajar kedokteran, bisa ngobat yang sakit. Dia tahu bahwa sakit hati itu lebih mana lebih berat, sakit hati atau sakit gigi? Wah, mana lebih berat, sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati lebih berat kan? Naik, ah? Oh ikut juga, omah. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi katanya. Mudah, dokter mengobat fisik dan itu penting, tapi yang orang berilmu mengobati hati lebih penting. Harusnya uang kuliah lebih mahal. Cuman penilaian kita hari ini terhadap ilmu agama itu rendah, sehingga naik sedikit demo anak kita. Demo itu mungkin orang tua yang nyuruh, besok kalau naikkan UKT kuliah ya, tolong kalian demo ya. Akhirnya lahirlah anak-anak pendemo, sampai ayahnya pun di demonya juga. Allah, ini intermezzo saja. Jadi qala Sufyan, berkata Sufyan ibn Uyainah, bicara tentang ulama ini indah. Mereka ini memang punya latar belakang orang-orang hebat. Sufyan ini anak yatim juga ini. Tapi saya katakan kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, tunggu ayah. Tidak, banyak juga yang lahir dari ayah-ayah yang hebat. Allah musta. Wa hadatsanihi Muhammad ibn Munkadir. Dan disampaikan riwayat itu kepadaku oleh Muhammad ibn Munkadir. Muhammad Munkadir al-Madani, seorang imam besar di Madinah dan juga seorang zuhud yang terkenal. Nah, kisahnya masyhur. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Hadisnya mursal. Kalau tadi muttasil. Jadi muttasil, dia menguatkan hadis yang mursal ini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-arikatu as-sarir. Maksud dari arikah di dalam hadis tadi, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Jangan sampai ditemukan seseorang dari kalian sambil menyandar di atas sofanya. Jadi diafsirkan al-arikatu, maknanya la as-sarir. As-sarir adalah tempat duduk seperti sofa. Dan ini arikah ini ada alal araiki yanzurun. Penduduk surga itu nanti duduk-duduk sambil menyaksikan di atas sofa-sofa yang empuk dan mewah. Semoga Allah berikan kita surga. Amin. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wa jihad. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitabullah, yaitu posisi sunnah dari kitabullah wajahan. Ada dua bentuk. Ahaduhuma nassu kitab. Salah satunya adalah secara tekstual seperti Al-Qur'anul Karim. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Lalu Rasul dengan sunnahnya mengikuti seperti yang diturunkan Allah. Nah, wal akharu jumlatun. Sedangkan yang lain itu, bentuk yang kedua, Al-Quran turun secara jumlah, secara global. Kalau yang tadi, Al-Quran secara tekstual misalnya tentang warisan, ini detail, lalu Nabi dengan sunnahnya menguatkan itu. Atau misalnya tentang hukum-hukum talak berapa kali? Dua apa tiga? Tapi kok ada yang dua tolak tiga, tolak seribu juga ada. Hah? Antum udah berapa kali jatuhkan tolak? Belum, alhamdulillah. Jangan, nah, walaupun boleh tapi jauhi. Taib, at-talaqu marratan. Maksudnya talak yang boleh lagi balik, yang tak bikin antum menangis. Ya, hanya dua? Dua kali, kalau ketiga antum merana nanti. Maka pikir-pikirkan. Pikir dahulu pendapatan, nyesal kemudian tak berguna. Makanya ketika marah lari ke Masjid Zaid bin Thabit. Ya, ngaji gitu. Kalau marah sama istri, lari ke sini. Ya, biar tidak jatuh talaknya. Sebab kadang-kadang kita kan suka memerintah, istri suka membantah. Jadilah. Ha? Lama-lama di rumah nanti keluarlah kata, carikan dia kan. Jangan kan cari saya tiga, talak sepuluh, dan baik kali ini kan. Seribu, dan baik. Allah mustahil. Makanya, bila marah, pulang ke rumah Allah. Allah, insya Allah Allah berikan ketenangan. Nanti kalau dia telpon, insya Allah nyesal dia nanti itu. Lalu dia telpon, abang kemana? Agar itu, abang ke mana? Dia mulai lembut dia. Antum jawab dengan lirih pula. Abang sedang menangis di masjid. Aduh, pulanglah abang. Nah, tapi coba kalau ditanya, abang kemana? Di rumah mak. Dah berdebu hatinya. Jangan-jangan ada cerita tentang saya di rumah mak. Akhirnya dia telpon pulang, mak sini mak, ada cerita baru. Akhirnya berlagu cerita menantu semua. Nah, jadi perang pula mak sama mak lagi. Nanti habis itu telponnya, anak kamu tuh ajarlah dikit katanya. Ajar dikit berarti tidak pernah diajar. Berarti kan kurang ajar tuh kan. Bahasanya ajar dikit berarti masih kurang ajar. Bahaya. Akhirnya nanti yang satu jawab pula, kamu tuh yang perlu belajar dulu kan, tidak pandai jadi orang tua gitu, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengikutkan apa yang Allah turunkan tentang talak dua kali, talak ketiga selamat, selamat bersedih. Jarang yang tak nyesal talak tiga, iya pak, iya kan? Pengalaman tidak kan? Alhamdulillah, tidak usah berpengalaman masalah ini. Ini pengalaman pahit nih bang. Ya, kalau bisa jangan sampai menjatuhkan talak, biar dia sendiri yang khulu. Tidak usah juga. Alhamdulillah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa sunanu rasulillahi ma'a kitabillahi wa jahan. Yaitu tekstual Al-Quran, sunnah mengeluarkan, lalu Nabi mengikutinya seperti Allah turunkan. Yang kedua, jumlah secara global. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari Allah makna ma arada bil jumlah. Apa yang Allah inginkan dari makna global tadi secara terperinci. Wa awdaha kaifa faradaha. Kemudian Nabi menjelaskan pula bagaimana Allah memperdukan ini, aman atau khasan, berlaku umum atau bersifat khusus. Makanya kaum muslimin dan muslimat, mencari tafsir Al-Quran itu memang harus ke sunnah dulu. Mengajarkan ke sunnah dulu. Jangan tafsir Al-Quran dengan akal dulu. Baru itu setelah itu tengok sunnah. Oh, bertentangan tafsir kita sama Nabi. Akan kita tidak semazhab sama. Ya, seolah-olah begitu. Ya, ada Al-Quran. Ya, kita pahami sendiri dia Al-Quran. Lalu selepas itu baru kita kembali ke sunnah. Ternyata sunnah tak mengamalkan itu. Baik perkataan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau takrir Nabi. Tidak diamalkan. Oh, kita sudah terlanjur memahami. Masyarakat sudah terlanjur mengikuti. Oh, kalau gitu tidak apa-apalah. Kan tak semua yang tak dilakukan Nabi mesti kita tinggalkan. Akhirnya mungkin mazhab Nabi dalam hal ini beda sama mazhab kita. Ini bahasa lisanul halnya. Lisanul halnya. Ya, kalau saya buat contoh nanti lama lagi waktu dah habis, saya tonton dah mau pergi. Iya. Kita tutup aja. Kok enggak ada jawaban? Tonton ini memang kayak anak perawal itu. Ditanya mau enggak? Tak mau juga enggak digeleng gitu. Ngangguk tidak, menggeleng tidak. Untung Nabi bilang diamnya tanda setuju. Jadi kalau saya bilang mau pulang, antum diam berarti setuju. Iya, itu lagi berani lah dikit. Nah, kalau mau pulang bilang aja terus terang. Udahlah Ustaz. Ini udah pada diam. Oke, saya lanjutkan. Ya, karena laki-laki tidak terima diamnya. Wa kaifa arada an ya'tiya bihil ibad. Dan Allah dijelaskan pula bagaimana Allah inginkan dari hamba-hambanya. Wa kilahuma taba'a fi kitab Allah. Dalam kedua keadaan nabi ikut kitab Allah. Kali itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka sebelum antum menafsirkan Al-Quran sendiri, minta Nabi dulu menafsirkannya. Supaya apa? Supaya tak salah amalkan nanti, lalu diikuti, susah untuk mencabut dan menganulir kembali. Apalagi sudah berkaitan dengan masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Yang paling payah itu merubah keyakinan orang. Merubah keyakinan orang. Allah musta'an. Kalau dia sudah menganggap itu baik dan menganggap itu adalah benar, susah untuk dibawa ke yang benar. Karena tak satu pun kita yang tersalah menyadari kita berbuat salah. Dan apalagi bila yang bersalah itu yang dominan, pasti alasan kita tak mungkin sebanyak ini ulama salah. Masa ulama yang sedikit itu yang benar. Inilah kaidah dulu yang dipakai oleh orang-orang yang menentang Nabi SAW. Masa sebanyak ini kamu hanya sedikit pengikutnya, hamba sahaya pula yang banyak, lebih benar dari kami yang cerdas-cerdas, yang kuat-kuat, yang turun-temurun, jadi pemimpin, kaya-kaya. Masuk kaya juga ya. Masya Allah. Yang kaya-kaya, yang istrinya banyak-banyak. Nah, mereka bangga dengan itu. Ya, orang sebanyak ini tidak mungkin salah. Padahal Allah selalu menyebut kebanyakan manusia la yafqahun, tidak paham. Kebanyakan manusia la yaqilun, tidak memikirkan. Kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak berilmu. Ya, kita bisa saja lihat keadaan hari ini. Kebanyakan umat Islam berilmu tentang Islam atau tidak? Hah? Nanti saya absen nanti. Mana yang lebih banyak? Yang ngaji atau yang tidak ngaji? Yang tidak ngaji. Di antara yang ngaji itu, yang salah kaji yang banyak atau yang benar-benar mengaji? Mungkin yang banyak juga salah. Mungkin. Nanti buat penelitian silakan. Buat penelitian. Ya, gimana benarnya kaji atau salahnya kaji? Nah, dari yang benar kaji itu, yang mengamalkan berapa banyak? Lebih sedikit juga. Oleh sebab itu kaum muslimin, wajarlah jumlah yang banyak cenderung ngikut yang banyak pula. Sebab apa? Mautul jama'ah ahwan, mati bersama itu lebih ringan. Ya, daripada sedikit diserang orang banyak, lebih banyak, banyak diserang orang sedikit. Jadi pada berafiliasi ke yang banyak. Padahal dari 73 golongan, 72 masuk sur. Hah? Kayak masih semangat ini. Baik, masih muntabih. Nah, 72 itu potensi masuk neraka. Ya, ini bikalami Rabb khairul bariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu saja yang insyaallah potensi masuk surga. Nah, oleh sebab itu antum tidak perlu habis waktu meneliti yang 72. Iya, yang penting amankan posisi antum di yang satu. Nabi sudah beri tanda kriteria. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabih. Ya, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Jadi Nabi bukan teoritis, Nabi orang yang aplikatif, yang menerapkan apa yang dia sampaikan. Keyakinan saya begini, amalan saya begini, ibadah saya begini, muamalah saya begini. Nah, coba aja ngikutin itu. Saya sanggup kita. Enggak sanggup jangan dipaksakan pula. Nanti antum baca nanti sirahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia pernah menikah dengan 50 orang wanita. Wih, ini sunnah salaf ini. Ya, dia enggak sanggup antum nah. Iya, Pak ya. Kan enggak sanggup nah. Makanya saya sanggup kita. Saya sanggup kita. Ya kan? Kalau sanggup, apa payahnya? Tapi kan kita tidak sanggup. Ditambah nanti rintangan yang tak sedikit. Harus izin kantor pusat, bukan kantor gua tuh mau izin kantor pusat. Nah, kantor pusat mau kasih izin dengan catatan kantor pusat tutup. Kalau tutup kantor pusat, kan ada cabang. Kalau tutup kantor pusat, otomatis cabang tutup juga. Nah, ini pada nutup pusat lebih baik nutup cabang. Maka di sini banyak gagalnya. Ya itu, saya izin dengan syarat kantor pusat tutup. Cuma itu. Jadi termasuk antum tidak sanggup saya. Ya, jangan terlalu mimpi dulu dalam bab ini. Tapi berdoa boleh. Berdoa boleh. Berangan-angan boleh. Tapi jangan terlalu panjang. Angan-angan. Nikmati saja apa yang ada. Ya, kita jumpa lagi besok lagi. Memang asyik ngaji sama antum ini. Subhanakallah. Bahamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.